Baik. Jadi tadi Ustadz mengatakan kafarah, yaitu membebaskan budak puasa 2 bulan turut-turut atau 60, memberikan 60 orang miskin. Jadi begini, terus ada dalam Al-Quran setahu Bapak tadi itu ada kafarah membebaskan budak dan puasa 3 hari. Kan gitu. Nah jadi puasa 3 hari itu untuk kafarah aiman namanya, kafarah sumpah. Jadi kalau Bapak bilang misalnya demi Allah, gitu kan, ternyata bohong atau salah, kafaranya itu puasa 3 hari atau memberikan makan 10 orang miskin atau membebaskan budak, gitu kan. Tapi kalau yang tadi yang saya bilang itu berhubungan suami istri di siang Ramadan. Jadi orang kalau berhubungan biologis sama istrinya atau suami istri pada puasa Ramadan di siang hari, itu maka kafaranya membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan 60 orang miskin. Ya. Jadi tadi bedanya begitu. Kalau tadi kan yang Bapak sebut itu adalah orang yang kafara, sumpah palsu, sumpah bohong atau sumpah yang salah dengan nama Allah. Jadi bukan 3 hari tapi memang 2 bulan berturut-turut. Gitu Pak ya. Ya. Sekali lagi ibu-ibu ada yang mau tanya? Masya Allah ibu-ibu sudah paham semua, alhamdulillah. Sudah enggak apa-apa kalau sudah habis masalah. Baik insya Allah, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, alhamdulillah. Semoga Allah SWT memberkahi majelis kita ini, menjadikan kita yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Bapak ibu sekalian, saya ingin mengingatkan diri saya dan juga jemaah sekalian, ingatlah selalu bahwasanya waktu akan terus berlalu, umur kita terus berkurang, kita makin dekat pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sia-siakan setiap peluang amal soleh, di antaranya hadir di majelis taklim, kan gitu, kemudian ibadah-ibadah yang lain umumnya dijaga. Dan ibu harus dan bapak sekalian sadari, dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini, iman kita akan bertambah, pasti. Dan dengan bertambahnya iman, maka kita akan terdorong lebih banyak beramal soleh. Jadi jangan pernah mimpi amal soleh kita bertambah, hubungan kita dengan Allah dekat tanpa iman. Dan tidak mungkin iman bertambah kecuali dengan ilmu. Makanya harus selalu menghadiri majelis taklim, majelis ilmu itu sangat penting ya untuk menambah, mencas kembali iman kita. Dan ingat juga Bapak Ibu sekalian, masing-masing orang diantara kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang lain. Apa yang Bapak Ibu lakukan itu yang akan Ibu temukan dan Bapak Ibu sekalian temukan. Baik-baik, buruk-buruk, dan semua janji Allah pasti akan datang. Sebagaimana Allah mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan memungkiri janji-janjinya. Allah janjiin pahala dengan amal soleh pasti Allah kasih. Allah akan kasih surga pasti semua. Apa yang kita sampaikan tentang surga dan neraka tadi sebagian kecil, itu hanya sekedar informasi tapi pasti akan terjadi. Kan gitu. Begitu juga dengan masalah neraka. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.